artis yang satu ini yang Anda tunggu-tunggu, cantik tentunya, mahasiswi lagi. Ada Ramayana, ada juga Maxton Shooting, ada WBC, Elis Santika, Cupalapa. Santika. Wee.